بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة عودة الإنسان في هبته، في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها، وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. ولا شك أيها المستمع الكريم أن تشبيه من يعود في هبته بالكلب الذي يرجع في قيئه يدل على شناعة هذا الأمر، بشناعة ما شبه به، وأن العودة في الهبة أمر مستقبح، وقد جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya, dan beliau bersalawat untuk Rasulullah, demikian pula para sahabat dan keluarganya, beliau berkata: amma ba'd, para pendengar yang berbahagia, kita masuk kepada sebuah bab yang baru, yaitu bab makruh menarik kembali hibah yang belum diserahkan kepada seseorang dan hibah yang diberikan kepada anak, baik yang sudah diserahkan maupun belum. Demikian juga makruh membeli sesuatu yang disedekahkan kepada seseorang atau dari zakat yang dikeluarkannya atau kafarat dan semacamnya, namun boleh membelinya dari orang lain yang telah mengambil alih hak kepemilikannya. Kemudian beliau membawakan dalam bab ini bab hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Allazi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qayyihi," muttafaqun alaih. Orang yang menarik kembali hibahnya, yaitu pemberiannya, seperti anjing yang memakan kembali muntahannya, muttafaqun alaih, ya. Dan dalam riwayat yang lain, perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya ialah seperti anjing yang muntah lalu ia kembali ke muntahannya itu dan menelannya kembali. Dan dalam satu riwayat yang lain, orang yang menarik kembali hibahnya atau pemberiannya seperti orang yang menelan kembali muntahannya. Dan tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa penyerupaan orang yang kembali kepada hibahnya, yang menarik kembali pemberiannya, dengan seekor anjing yang kembali memakan muntahannya adalah merupakan atau menunjukkan kepada betapa buruknya perkara seperti itu, dan bahwasanya itu perkara yang buruk di mata syariah, di mana syariat kita pun ia mencelaknya, demikian pula memberikan wanti-wanti kepada kita agar kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala: hamaltu ala farasin fi sabilillah فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، متفق عليه. قوله حملت على فرس في سبيل الله معناه تصدقت بها على بعض المجاهدين. وهذا الحديث كسابقه في التحذير من العودة في الهبة أو العودة في الصدقة، أو كذلك أن يشتري ما تصدق به من الشخص الذي تصدق عليه. وإنما الذي ينبغي عليه أن يبتعد عن ذلك فيما يتعلق بالصدقة وما يتعلق بالهبة. والعود في الهبة شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالعود بالقيء، وهذا مما تشمئز منه النفوس وتأنفه الطباع، مما يدل على أن العود في الهبة أمر مستقبح، وقد جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه. Kemudian beliau membawakan hadis Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku pernah bersedekah dengan seekor kuda di jalan Allah, namun kuda itu tidak diurus oleh orang yang memeliharanya. Oleh karena itu aku hendak membelinya kembali dan mengira dia akan menjualnya dengan harga murah. Kutanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, janganlah kamu membeli dan menarik kembali sedekahmu walaupun dia menjualnya dengan harga 1 dirham. Sesungguhnya orang yang menarik kembali sedekahnya seperti orang yang memakan kembali muntahannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini kata beliau ia menunjukkan ya bahwa yang dimaksud sebelumnya beliau membawakan menyebutkan tentang makna hadis hamaltu ala faras, artinya beliau, artinya sahabat ini ya, yaitu Umar bin Khattab, bersedekah dengan kuda untuk disedekahkan di jalan Allah. Dan hadis ini sama dengan hadis sebelumnya yang mewanti-wanti kepada kita tentang jangan sampai kita kembali atau menarik kembali pemberian yang kita berikan kepada orang lain atau membelinya, ya, apa yang telah kita sedekahkan kepada orang tersebut. Dan seharusnya kita jauhi perbuatan tersebut, ya, terlebih itu berhubungan dengan sedekah, demikian pula hibah. Dan kembali kepada atau menarik kembali pemberian kita itu di dalam hadis ini diberikan keserupaan seperti anjing yang menelan kembali muntahannya. Tentu perkara seperti ini perkara yang sangat menjijikan sekali. Ya, kalau kita melihat orang yang memakan kembali muntahannya, tentu ini menjijikan. Dan itu perkara yang sifatnya buruk, yang dimana syariat pun memandang itu sesuatu yang buruk. Qala rahimahullahu ta'ala, باب تأكيد تحريم مال اليتيم. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان حرمة مال اليتيم، وأن الواجب على القائم على مال اليتيم أن يحذر من أن يأكل شيئا من ماله ظلما، وأن الواجب عليه أن لا يقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى كأن يأكل بالمعروف لحاجته مقابل قيامه على ماله وإصلاحه له. وأن الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في مال اليتيم وأن يحذر في ذلك من الظلم والعدوان، فإن ذلك من كبائر الإثم. ودل قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير أن تنمية مال اليتيم والعمل على ذلك بما يتحقق فيه المنفعة له يعد من الإصلاح والإحسان الذي يثاب عليه من يقوم بذلك. Kemudian beliau membawakan bab larangan keras memakan harta anak yatim. Beliau membawakan firman Allah Ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api di dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Surat An-Nisa ayat 10. Allah juga berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Allah juga berfirman yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang anak-anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Beliau berkata bahwa bab ini ya dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan tentang keharaman harta anak yatim. Dan kewajiban orang yang mengurus harta anak yatim adalah jangan sampai ia memakannya dengan cara yang zalim. Ya, kewajiban dia adalah untuk tidak mendekati harta tersebut kecuali dengan yang lebih baik. Ya, seperti misalnya ia memakannya untuk kebutuhan dia yang secara ma'ruf, ya, sebagai ganti daripada ia mengurus harta keperluan-keperluan atau harta-harta anak yatim tersebut. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi berbagai macam kezaliman terhadap harta anak yatim, karena itu adalah merupakan termasuk dosa-dosa besar. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Ini menunjukkan bahwa pengembang biakan harta anak yatim dan menggunakannya untuk sesuatu yang bermanfaat untuknya itu termasuk perbuatan ihsan, perbuatan kebaikan, di mana orang yang melakukannya itu akan diberikan pahala yang besar. Qala rahimahullah ta'ala, وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. قال الموبقات المهلكات. هذا الحديث معاشر المستمعين جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام سبعة أمور مهلكات لمن فعلهن. وبدأ هذه الأمور السبع بالشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الآثام، وهو أن يتخذ مع الله إلها آخر. ثم السحر، وهو معروف هو من اتباع الشياطين والطاعة لهم واتباع خطواتهم في إضلال بني آدم وإيقاعه في الكفر بالله عز وجل. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي حرم قتلها إلا بالحق. والرابع أكل الربا، ومن الموبقات المهلكات. والخامس أكل مال اليتيم، أي الذي مات والده قبل البلوغ. وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة. والسادس التولي يوم الزحف، أي الفرار عن القتال يوم يلتقي الصفان. والسابع قذف المحصنات التي أحصنهن الله عز وجل ووقاهن من الزنا. المؤمنات الغافلات، أي عما نسب إليهن ورمين به. والحاصل أن هذا الحديث فيه ذكر أكل مال اليتيم في جملة كبائر الذنوب وعظائم الآثام. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, jauhilah oleh kalian tujuh macam hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ketujuh macam itu? Beliau menjawab, itu menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan apa yang dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari hari pertempuran, dan menuduh berzina kepada wanita-wanita beriman yang baik yang jauh dari perbuatan keji. Muttafaqun alaih. Dan yang dimaksud dengan al-mubiqat yaitu yang membinasakan. Hadis ini ya dikumpulkan padanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuh perkara yang bisa membinasakan bagi orang yang melakukannya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan menyebutkan kesyirikan karena ia adalah dosa yang paling besar, yaitu mengambil ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sihir, perkara yang telah kita ketahui karena ia adalah mengikuti setan dan mengikuti tata cara setan untuk menyesatkan manusia, bahkan itu adalah perkara yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Kemudian selanjutnya yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan perkara yang hak. Kemudian yang keempat yaitu memakan ya riba. Dan yang kelima adalah memakan harta anak yatim, di mana anak yatim adalah ya anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum ia balik. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perang, lari dari medan perang. Ya, di mana syahid atau perkara yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini adalah yaitu memakan harta anak yatim. Bahwasannya memakan harta anak yatim itu adalah ya perkara yang besar, yaitu apa namanya ya termasuk dosa-dosa besar. Dan yang terakhir yaitu ya menuduh wanita yang baik-baik, yang baik-baik ya, yang jauh daripada perbuatan zina, dituduhnya dengan zina sementara si wanita tersebut tidak tahu apa-apa. Qala rahimahullahu ta'ala babun تغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الآيات. هذه الترجمة في تغليظ تحريم الربا أي عظم شأن تعاطي الربا وأنه من كبائر الذنوب وأن عقوبته عقوبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فيه بيان لسوء حال متعاطي الربا وسوء عاقبته ومآله. وذلك أنهم عندما يقومون من قبورهم يوم البعث لا يقومون من القبور إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي على صفة من يصرع الشيطان بالجنون فيقومون على هذه الصفة من قبورهم عقوبة لهم في قولهم إنما البيع مثل الربا فقلبوا الحقائق فعوقبوا بهذه العقوبة بقولهم إنما البيع مثل الربا أي لا فرق بين البيع والربا. قال الله عز وجل وأحل الله البيع أي لما فيه من الخير والمصلحة والمنفعة وحرم الربا لما فيه من الظلم والعدوان ولما يترتب عليه أيضا من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. قال عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه، أي وعظ وتذكير وتحذير من تعاطي الربا، فانتهى أي ترك وتاب فله ما سلف أي ما تقدم من تعاملات سبقت، وأمره إلى الله أي في مجازاته وفيما يستقبل من أموره، ومن عاد أي إلى تعاطي الربا ولم يستفد من هذه الموعظة بل أصر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه يمحق الربا أي يذهب بركته، ويربي الصدقات أي ينميها. Kemudian bahwa beliau membawakan bab larangan memakan riba. Allah Ta'ala berfirman yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba katanya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni api neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kewajiban, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa daripada riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Bab ini kata beliau menunjukkan kepada betapa besarnya ya dosa orang yang melakukan riba, yang memakan riba, dan bahwasannya ia akan diberikan sanksi yang amat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan ya alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Artinya ya, menjelaskan tentang bagaimana keburukan keadaan orang yang memakan riba atau yang berinteraksi dengan riba, dan bagaimana buruknya ya nasib mereka nanti ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. Di mana ia dibangkitkan dari kuburnya tersebut dalam keadaan ia bagaikan seperti kemasukan setan karena gila, sebagai akibat daripada perkataan dia yang mengatakan katanya bahwa jual beli itu sama dengan riba. Mereka telah memutarbalikkan hakikat. Ya padahal ya jual beli tidak sama dengan riba. Ya Allah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli karena di sana banyak sekali maslahat dan kebaikan, dan Allah mengharamkan riba karena di sana terdapat kezaliman, demikian pula akibat yang buruknya akan dirasakan oleh pelakunya. Lalu Allah mengatakan faman ja'ahu maw'idhah, siapa yang telah datang kepada peringatan, artinya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya lalu kemudian fantaha, ia pun meninggalkannya dan dia bertaubat kepada Allah, falahu ya, maka bagi dia adalah mendapatkan apa yang dia telah dapatkan tersebut. Ya falahu masalaf, artinya ya orang yang telah sampai kepada dia peringatan dan dia baru tahu bahwa itu adalah perkara yang riba, maka sesuatu yang telah diambilnya karena ketidaktahuan dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan urusan itu akan dikembalikan kepada Allah, masalah pembalasannya kelak pada hari kiamat. Dan siapa yang kembali, artinya siapa yang ia terus-menerus ya di atas makan riba dan berinteraksi dengan riba, ya maka mereka lah penduduk api neraka dan mereka akan kekal dalam api neraka. Ya. Allah pun kemudian berfirman yamhaqullahu riba, artinya Allah menghilangkan keberkahan pada riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala mengembang biakan sedekah. Naam Syekh. Qala rahimahullahu taala wa an ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه تحريم الربا وأنه من الموبقات ومن كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعله ولعن أيضا من أعان على الربا كتابة أو شهادة، لعن آكله وموكله ولعن من أعان على ذلك بالشهادة أو الكتابة. وقوله في هذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، هذا لا يختص، يعني لا يختص الحكم بالأكل، وإنما ذكر الأكل لأن الأكل هو غالب وجوه الانتفاع، وإلا لو أنه مثلا بالربا بنى بيتا أو اشترى سيارة أو لباسا فالحكم واحد، لكن لكون غالب وجوه الانتفاع الأكل عبر به. وقوله موكلة أي الذي يدفع المال، لأن الربا أخذ وعطاء، فآكله هو الذي أخذه وموكله هو الذي دفعه، والكاتب هو الذي يقوم بالكتابة بين الآكل والموكل، والشهود الذين يشهدون على هذا العقد جميعهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dari Ibn Mas'ud semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba dan yang memukilahu dan yang menyerahkannya. Diriwayatkan oleh Muslim. At-Tirmidzi menambahkan itu kedua saksi dan penulisnya juga. Hadis ini kata beliau menunjukkan keharaman riba dan bahwasanya ia adalah perkara yang bisa membinasakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan riba dan melaknat setiap orang yang membantunya. Di mana Rasulullah melaknat orang yang memakannya dan yang membayarnya dan orang yang membantunya seperti orang yang menulisnya dan yang lainnya. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Ini tidak khusus dalam masalah makan saja. Ya, kenapa disebut makan di sini? Karena itu kebanyakan orang memakannya. Akan tetapi, semua penggunaan yang sifatnya itu ribawi, maka itu perkara yang dilarang dalam syariat kita. Dan kata-kata wa mukilahu, mukilahu artinya yang membayar riba. Ya. Sementara Al-Katib penulisnya yaitu yang dia menulis dan mencatatnya. Demikian pula saksi-saksinya semuanya terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى باب تحريم الرياء. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله. وقال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء معاشر المستمعين من عظائم الذنوب ومن الذنوب العظيمة، ومن الرياء الأكبر أو الرياء الخالص الذي هو رياء المنافقين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، كما قال الله عنهم يراؤون الناس، وهذا كفر أكبر ناقل من الملة. والنوع الآخر من الرياء هو يسير الرياء، وهذا خطير جدا على أعمال العبد، لأن الرياء محبط للعمل، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وهذا الحديث القدسي العظيم فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الأعمال التي جعل مع الله سبحانه وتعالى فيها شريك، فهو لا يقبل إلا العمل الخالص الذي ابتغي به وجه الله، كما قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Kemudian beliau membawakan bab pengharaman riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya padahal mereka tidaklah diperintahkan ya kecuali untuk menyembah Allah saja dengan mengikhlaskan mentaat ketaatan kepadanya semata-mata karena menjalankan agama. Allah juga berfirman yang artinya janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya atau mengungkit-ungkitnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya itu pamer kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah juga berfirman mereka bermaksud riya ingin dipuji di hadapan manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Surat An-Nisa ayat 142. Riya adalah merupakan dosa yang paling besar, dosa yang termasuk dosa-dosa besar. Dan di antara riya ada yang riya yang merupakan riya murni, di mana itu adalah merupakan riya-nya kaum munafikin. Ya, mereka memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Dan ini merupakan kufur besar. Dan di antara riya ada riya yang kecil. Ya. Dan ini berbahaya sekali, bisa membatalkan amalan. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal kecuali yang betul-betul mengharapkan wajah Allah semata. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, akulah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang di dalamnya mempersekutukan aku dengan sesuatu, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini kata beliau menunjukkan ya, bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menerima amalan yang dipersekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka hanya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ya amalan untuknya. Qala rahimahullahu taala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه بنعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم قال رحمه الله جريء بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد أي شجاع حاذق. هذا الحديث من الأحاديث المشتملة على الوعيد الشديد لأهل الرياء والعياذ بالله، سواء كان رياءهم في الجهاد والقتال في سبيل الله أو كان رياءهم في العلم وتعلمه وحفظ القرآن وقراءته أو كان رياؤهم في الإنفاق والبذل من الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن من فعل هذه الأعمال أو غيرها من أجل أن يقال، أي من أجل أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه، لم يفعل ذلك متقربا به إلى الله لم يقبله الله سبحانه وتعالى منه. وقد تقدم معنا قول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، بل يرد عليه عمله ويعاقبه يوم القيامة. وقد دل هذا الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم هؤلاء الثلاثة الذين هم المجاهد الذي جاهد رياء، والمتعلم للعلم وقراءة القرآن وفعل ذلك رياء، أو المتصدق والباذل من الأموال ليقال منفق ومتصدق، فإنه يقال لهم ذلك في الدنيا ويثنى عليهم به في الدنيا، لكنهم لا يجدون عليه مثوبة يوم القيامة، بل لا يجدون إلا العقاب. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang panjang, dan darinya pula ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama yang akan diadili kelak pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang syahid, yaitu gugur di medan perang. Setelah dibawa menghadap Allah, ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmatnya untuk diakui, dia pun mengakui nikmat-nikmat itu. Allah bertanya, lalu apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Jawabnya, aku berperang karena engkau hingga mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berperang Allah dikatakan sebagai orang pemberani, dan hal itu telah dikatakan. Kemudian diperintahkan untuk membawa orang itu, lalu diseret dengan posisi wajah di permukaan tanah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Setelah itu seorang laki-laki yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Setelah dibawa menghadap Allah, ditunjukkanlah kepadanya nikmat-nikmatnya untuk diakui, dia pun mengakui nikmat itu. Allah bertanya, lalu apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku mencari ilmu dan mengajarkannya. Aku pun membaca Al-Quran karena engkau. Allah berfirman, kamu berdusta, akan tetapi kamu menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim. Kamu pun membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qari, dan hal itu telah dikatakan. Kemudian diperintahkan orang itu untuk dibawa, lalu diseret dengan posisi wajah di permukaan tanah sampai ia dilemparkan ke dalam api neraka. Selanjutnya seorang laki-laki yang Allah lapangkan kehidupannya, Allah mengaruniai berbagai macam harta kepadanya. Setelah dibawa menghadap Allah, ditunjukkanlah kepadanya nikmat-nikmatnya untuk diakui, dia pun mengakuinya. Allah Ta'ala berfirman, lalu apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Jawabnya, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan pun yang engkau cintai untuk bersedekah padanya, melainkan aku pasti bersedekah di jalan itu karena engkau. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu lakukan itu agar dikatakan sebagai seorang yang dermawan, dan hal itu telah dikatakan. Kemudian diperintahkan untuk membawa orang itu, lalu diseret dengan posisi wajah di permukaan tanah, lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Diriwayatkan Muslim. Dan kata-kata jari artinya pemberani. Hadis ini merupakan hadis yang memberikan ancaman keras bagi orang-orang yang riya, baik di dalam jihad ataupun di dalam ilmu dan mempelajari ilmu, demikian pula menghafal Al-Quran dan membacanya, atau ia dalam berinfak dan memberikannya di jalan Allah. Maka orang yang melakukan itu semuanya hanya karena ingin disebut atau dipuji-puji oleh manusia, ya, maka Allah tidak akan pernah menerima amalannya tersebut. Dan telah berlalu hadis bahwa ana aghna syuraka'a 'an syirk, aku yang paling tidak butuh kepada persekutu. Siapa yang mempersekutukan aku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dengan sekutunya. Artinya Allah akan tolak dia amalannya, dan Allah akan memberikan sanksi yang berat padanya. Mereka lah orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Itu tiga orang tersebut, yaitu orang yang berjihad, orang yang menuntut ilmu dan qari, ya, demikian pula orang yang bersedekah. Maka mereka lakukan itu karena mengharapkan pujian dalam kehidupan dunia saja. Maka pada waktu itu kelak pada hari kiamat, mereka tidak mendapatkan kecuali ya azab dan balasan yang mengerikan. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن من إذا دخل على واليا أو مسؤولا كبيرا وأخذ يظهر عنده أمور من المدح والثناء عليه وعلى عمله، وفي خروجه أو عند خروجه منه يقول خلاف ذلك. قال عن ذلك ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ذلك نفاقا، أي نعد ذلك من النفاق في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يزال في هذا الباب، باب تحريم الرياء، لا يزال فيه بقية، نستكملها في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, bahwa beberapa orang berkata kepadanya, sesungguhnya kami biasa berkunjung kepada para penguasa kami, tetapi apa yang kami katakan kepada mereka berbeda dengan pembicaraan kami setelah keluar dari tempat mereka. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pada masa Rasulullah SAW hal semacam ini dianggap sebagai kemunafikan. Dikutip oleh Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang masuk kepada pemerintah atau pemimpin, lalu kemudian ia pun memuji-mujinya, mengagung-agungkannya, namun setelah keluar dari pemimpin, ternyata berbeda dengan keadaannya ketika di hadapan pemimpin. Maka Ibnu Umar menganggap bahwa ini adalah perkara yang termasuk kemunafikan dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis-hadis tentang masalah riya ini masih tersisa dan akan kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Dan selamat berjumpa kembali, kata beliau, ya, dan aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena ia adalah merupakan sebaik-baiknya yang dititipi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.